Okay. Weh kita bilang I love you, tapi ngaba lagu pake bilang apa tamang tapi muka ba'abu. Sorry tak so ganggu, sampai ngaba gitu, okay taba jauh. Nasib bukan cuma pas-pasan, apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Salah dola. Adakah? Sekarang ni tak so mengerti make apa kong jadi begini. Okay ngana tu ba pilih, tunggu saja tak banyak doi. Ngamu datang, no no, kita cuma mau bilang bodoh. Goodbye, selamat tinggal, silakan ba hilang sana pi jauh sudah. Lupakan tak penama, biar kesana me cuma ngana kong mau pusing kasih muka. Salah dola. Adakah? Adakah?